السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله، الحمد لله puji syukur kita senantiasa haturkan kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan rahmatnya serta nikmatnya, sehingga dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan ini berupa nikmat, kita bisa berada di majlisul ilmi ini. Kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bermujalasah, untuk sama-sama duduk di majlis ilmu, guna untuk memperdalam agama kita, guna untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa Ala. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada pembahasan kita yang telah lalu berkaitan dengan kitab Al-Qawlul Mufid Al-Kitab Tauhid ini, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kita telah membahas tentang Aqsamul Ubudiyyah, yakni Aqsamul Ubudiyyah tersebut terbagi menjadi tiga, yang telah kita jelaskan. Yang pertama kemarin yaitu yang bersifat amma, yang kedua ubudiyah khassah, dan yang ketiga adalah khassatul khassah. Maka biidznillah ta'ala pada kesempatan kita ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yang dimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala beliau mengutip salah satu firman Allah Azza wa Jalla, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'an. Apa kata beliau rahimahullahu ta'ala? Al-ayatu rabi'ah qawluhu ta'ala. Baik, mari qari. Baik, tafadhal tadi. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية النساء وقولي قل تعالوا الآية الرابعة أنتم بجاء لبواهية الآية الرابعة الآية الرابعة قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فقوله ولا تشركوا في مقابل لا إله لأنها نفي وقوله واعبدوا في مقابل إلا الله لأنها إثبات وقوله شيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء كل شيء لا نبيا ولا ملكا ولا ملكا ولا ملكا ولا وليا بل ولا أمرا من أمور الدنيا فلا تجعل الدنيا شريكا مع الله والإنسان إذا كان همه الدنيا كان عابدا لها كما قال صلى الله عليه وسلم تأسى عبد الدينار تأسى عبد الدرهم تأسى عبد الخميلة تأسى عبد الخميصة حسبك بارك الله فيكم يا إخواني في الدين رحمكم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى ومنتي فرمان الله عز وجل yang berbunyi وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan makna dari ayat yang mulia ini beliau mengatakan الآية الرابعة قوله تعالى ayat yang keempat yaitu firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا sembahlah oleh kalian Allah Jalla wa Ala وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا dan jangan sekali-kali kalian mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan apapun jua Ikhwani fi din, rahimakumullah. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk ibadah hanya kepada siapa? Hanya kepada Dan juga melarang kita untuk mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan apapun jua. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengutip Salah satu lafaz dari firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan wala tusyriku. Apa kata beliau wala tusyriku di sini fi muqabil la ilaha li'annaha nafyu. La tusyriku di sini jika ketika kita perhatikan sandingkan dengan lafaz la ilaha illallah maka dia di sini masuk dalam kategori la ilaha la ilaha Kenapa? Li'annaha nafyun. Karena di sini menafikan. Karena Allah Azza wa Jalla menginginkan apa? Penafian. Penafian apa? Penafian ilah-ilah. Kecuali siapa? Kecuali Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya beliau mengatakan wala tusyriku fi muqabil la ilaha li'annaha nafyun. La tusyriku di sini ketika kita gandengkan, ketika kita perhatikan ia berganding dengan la ilaha. Kenapa berganding dengan hal tersebut? Li'annaha nafyun karena di sini terdapat nafi. Allah Azza wa Jalla tidak ingin untuk dipersekutukan. Kemudian beliau mengatakan wa qawluhu wa'budu dan firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi wa'budu dan sembahlah fi muqabil illallah maka dia di sini masuk dalam illallah masuk dalam kategori innallah dalam kalimah yang mulia yang sering kita ucapkan la ilaha illallah ini. Kenapa wa'budu di situ masuk dalam kategori illallah? Beliau menjelaskan li'annaha itsbat. Karena dia di situ itsbat. Karena wa'budu itsbat. Apa yang diitsbat? Mengitsbat, menetapkan yang layak untuk diibadahi dan disembah dengan benar siapa? Allah. Allahu azza wa jalla. Oleh karenanya, ketika kita membaca firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, sejatinya di sini terdapat realisasi tahqiq dari la ilaha illallah. Karena maksud dari la ilaha illallah menjadikan segala ibadah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, yang Allah Azza wa Jalla wajibkan, yang Allah Azza wa Jalla syariatkan, untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla ibadah tersebut, dan kita beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu, kata beliau rahimahullah ta'ala. Wa qawluhu, kata beliau, yakni syai'an. Apa makna syai'an? Sesuatu. Apa maksud dari syai'an di sini? Ketika ia datang dalam bentuk nakirah, beliau jelaskan syai'an di situ adalah nakirah fi siyaqin nahi. Dia adalah isim nakirah fi siyaqin nahi yang berbarengan dengan apa di situ? Dengan adanya larangan. Apa yang dilarang? Syai'. Beribadah, mengucap apa? Apa yang dilarang? Mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan apa? Dengan syai'. Oleh karenanya beliau mengatakan nakira fi siyaqin nahi. Dia di sini adalah isim nakira yang datang setelah apa? Setelah an-nahi. Apa maksudnya? Apa maknanya ketika nakira ini datang setelah nahi? Maka beliau mengatakan fata ummu kulla syai', maka mencakup segala bentuk, maka mencakup segala macam, sehingga beliau katakan la nabiyyan wala malakan wala waliyan bal wala amran min umur dunia. Maka ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian persekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun jua, maka masuk di sini la nabiyyan, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan nabi, enggak boleh. Maka tidak boleh mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan nabi. Dengan mengatakan menyembah nabi boleh, tidak boleh. Atau mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan malaikat, boleh? Tidak boleh. Tidak boleh mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan apapun jua, hatta nabi, malaikat, wali, dan apapun jua bentuknya, bahkan yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia pun tidak boleh kita persekutukan Allah Azza wa Jalla dengannya. Karena Allah Azza wa Jalla telah sebutkan wala tusyriku bihi syai'an, jangan mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun jua. Ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan syai'an di situ mencakup segala macam bentuk, baik di sini berupa nabi, baik malaikat, wali, ataupun yang lainnya berupa urusan-urusan dunia ini. Maka enggak boleh kita persekutukan Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang paling banyak yang kadang kita tidak sadari dalam hati manusia tersebut lebih condong ia terhadap perkara-perkara dunia. Ini kita hati-hati. Hatta perkara-perkara dunia sebagaimana kata beliau bal wala amran min umuri dunia fala taj'alid dunya syarikan ma Allah. Bahkan syaitan di sini juga mencakup perkara-perkara dunia kita. Maka janganlah jadikan dunia ini sebagai syarikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan tidak boleh mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan dunia ini. Apa maksudnya mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan dunia tersebut? Dengan urusan-urusan perkara-perkara dunia ini, beliau jelaskan maksudnya adalah wal insanu idza kana hammuhu ad-dunya kana 'abidan laha. Karena seseorang apabila tujuannya hanyalah dunia, puncak cita-citanya hanyalah dunia, ambisinya hanyalah dunia, maka ia menjadi budak dunia tersebut. Maka ini tidak boleh. Menjadikan dunia segala sesuatunya tidak boleh. Maka masuk dalam kategori syai'an. Apa maksud menjadikan dunia ini sebagai sekutu bagi Allah Azza wa Jalla? Yaitu menyandarkan hati ini hanya untuk dunia. Ta'alluqul qalbi bihi. Menggantungkan hati ini hanya untuk dunia. Siang malam yang dipikirkan hanyalah dunia. Tidak untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seakan-akan ia ini sebagai hamba dunia. Maka dunia adalah segala sesuatunya. Ini di dalam benaknya. Maka inilah hamba-hamba dunia, inilah yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ancaman yang tidak main-main, ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka dengan apa? Ta'isa. Celakalah, binasalah. Sebagaimana hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamila, ta'isa abdul khamisah. Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham, celakalah budak khamila. Khamila disebutkan oleh para ulama, yaitu semacam sejenis permadani yang empuk, yang menjadi kebanggaan orang-orang kaya. Maka celakalah orang-orang ini. Wa ta'isa abdul khamisah. Dan celakalah budak-budak pakaian yang mahal. Atau budak-budak fesyen. Ini Nabi SAW sebutkan ta'isa abdul dinar. Celaka budak dinar. Dinar ini dari mata uang apa? Emas atau perak? Emas. Celakalah budak dinar. Yang tujuannya hanyalah untuk mengumpulkan dinar saja, tidak untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga ia lupa hakikat ia diciptakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ia mendapatkan dinar, maka seakan-akan dinar ini adalah segala-galanya. Ketika ia mendapatkan dirham, maka dirham ini akan merupakan segala-galanya baginya. Maka Nabi SAW mendoakan dengan kecelakaan. Dalam sabda beliau, ta'isa. Ini doa Nabi SAW. Menunjukkan ini bukan perkara yang remeh. Ini perkara yang besar sampai Nabi SAW mendoakan kecelakaan. Dan ingat, kita ketahui doa Nabi SAW diijabah oleh Allah atau tidak? Diijabah. Langsung diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Lantas bagaimana keadaan seseorang ketika ia kena dengan doa ijabahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham. Mungkinkah dia akan mendapatkan kebahagiaan gelap? Yang ia dapatkan hanya kerugian dan kerugian, bahkan kebinasaan. Karena terkena dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis beliau tersebut, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul dinar. Bahkan Nabi SAW juga sebutkan ta'isa abdul khamisah. Dan celakalah budak-budak pakaian mahal, budak-budak fesyen. Ini bahaya. Budak-budak peasant. Wa ta'isa Abdul Khamilah. Khamilah ini juga disebutkan oleh para ulama. Yang pertama bermakna permadani-permadani mahal yang merupakan salah satu kebanggaan orang-orang kaya. Atau ulama yang lain juga menyebutkan Al-Khamilah ini juga masuk dalam kategori pakaian-pakaian yang mahal. Yang kadang orang ada harga sepatunya saja sampai 300 juta. Sahih? Sahih. Nah, bajunya saja sampai 50 juta. 100 juta. Seakan-akan tujuan hidupnya hanyalah untuk itu saja. Ia lupa dengan hakikat ia diciptakan untuk ibadah kepada Allah SWT. Dan ia mempertuhankan itu semua. Mempertuhankan dinar-dinar yang ia kumpulkan. Mempertuhankan dirham-dirham yang ia kumpulkan. Mempertuhankan fesan-fesan yang mahal harganya. Akan bangga mereka. Tampakkan ini saya beli. Sepatu ini harganya 400 juta, 300 juta. La hawla wa la quwwata illa billah. Apakah tidak takut mereka dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa syahid yang bisa kita petik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Syahidnya adalah bahwa tidak bolehnya seorang hamba mempersekutukan Allah azza wa jalla dengan apapun juga, hatta dengan dunia yang hina ini. Hatta dengan dunia ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut, bahkan mendoakan orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai Tuhan mereka. Menjadikan dunia ini sebagai Tuhan mereka. Dan orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka dan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan-Tuhannya. Karena tidak mungkin Abdul Jinan, Abdul Dirham, Abdul Khamisah dan Abdul Khamilah ini mereka disebut dengan abad kecuali dalam rangka untuk merealisasikan hawa nafsunya. Karena manusia kita ketahui rakus dan sangat-sangat rakus dengan harta. وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Manusia. Manusia ini sangatlah rakus akan harta. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita, ta'isa abdud dinar. Ingat. Karena seseorang kalau sudah menjadi abdud dinar, abdud dirham, dia tidak peduli dari manapun harta itu ia dapatkan. Yang penting ia mendapatkan harta yang banyak. Dia tidak peduli dengan syariat Allah. Dari mana ia mendapatkan harta tersebut. Baik ikhwani fi din rahimakumullah. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan, mengutip firman Allah, qauluhu wa bil walidaini ihsana. Baik. Fa masni ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa bil walidaini ihsana. Yuqal fiha ma qila fil ayati as-sabiqati. Wa qauluhu wa bidil qurba wal yatama wal masakin. أي إحسانا فذو القربى هم من يجتمعون بالشخص في الجد الرابع ويتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ والمساكين هم الذي عدموا المال فأسكنهم عدم المال فأسكنهم الفقر. نعم. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به النفقة. نعم. حسبي تبارك الله فيكم. إخواني في الدين رحمكم الله. Selanjutnya الشيخ محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله تعالى باليوم المتكلم. مكتف فرمان الله عز وجل قوله وبالوالدين إحسانا. Wabil walidaini ihsana ini merupakan bagian dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ini. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah tersebut, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana wabidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Maka terkait dengan ayat yang mulia ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan qauluhu wa bil walidaini ihsana. Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dalam firman-Nya yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kita ketahui wa bil walidaini al walidan yang dimaksudkan dengan kedua orang tua ini kata Ibnu Shalih Al Utsaimin adalah ibu bapa dan yang di atasnya. Siapa? Ibunya dari ibu atau bapaknya dari ibu atau kakek dan nenek kita. Baik dari bapak maupun kakek dan nenek dari ibu. Ini juga harus kita berbuat baik kepadanya. Perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dan terkait dengan firman Allah Azza wa Jalla ini, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Yuqalu fiha ma qila fil ayati sabiqah. Ibnu Shalih Al Utsaimin sebutkan, maka ini dikatakan sebagaimana ayat yang sebelumnya. Qawluhu dan firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi wa bidhil qurba wal yatama wal masakin. Dan juga perintah dari Allah Azza wa Jalla di sini untuk berbuat baik kepada siapa? Dzul qurba, dzul qurba. Keluarga terdekat, family. Wal yatama, berbuat baik juga kepada anak-anak yatim. Wal masakin, berbuat baik juga kepada orang-orang miskin. Kata beliau, ai ihsanan, yaitu Allah Azza wa Jalla perintahkan di sini juga untuk berbuat baik kepada mereka, kepada family, sanak kerabat kita, kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wa dzawul qurba hum man yajtami'una bi syakhsi fil jadd ar-rabi. Dan yang dimaksudkan dengan dzawul qurba, dzul qurba, yaitu seseorang yang mereka bertemu dalam ikatan apa? Dalam ikatan kekerabatan, yakni bertemu pada kakek yang keempat. Maka dzawul qurba masih terhitung dzawul qurba, yakni pada kakek yang nomor keempat. Maka ketika masih bertemu antum nasabnya dengan orang tersebut pada kakek yang keempat, berarti siapa? Kakek yang pertama paku, kemudian Balo, siapa lagi? Satu lagi Mbi, satu lagi setelahnya siapa? Nah, buyut. Nah, maksudnya dalam bahasa kita di sini adalah bertemu pada buyutnya kita. Nah, pada kakek yang nomor keempat. Pak kakek yang keempat yaitu bertemu satu nasab dengan buyutnya ini, maka Allah Azza wa Jalla juga perintahkan untuk berbuat baik. Berarti tidak hanya keluarga kita dari jalur ibu bapa saja berarti. Tidak hanya saudari-saudari kita atau tidak hanya misan-misan kita saja yang kita harus pergauli dengan baik. Bahkan yang masih ada hubungan darah dengan kita, yang ketemu kita nasabnya kepada kakek keempat, maka di sini Allah Azza wa Jalla juga perintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Maka kalau kita telusuri di sini, masya Allah, kadang orang di satu kampung itu ada hubungan-hubungan kekeluargaan. Kalau ditelusuri sampai kakek keempat, mungkin semuanya satu kampung itu ada hubungan keluarga. Maka harus berbuat baik kepada mereka. Maka ini perintah siapa? Perintah Allah. Yang perintahin siapa? Allah. Bukan kita. Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk berbuat baik. Kadang kita lihat kenyataan yang ada apa? Kebalik. Kenyataan yang ada kadang kita perhatikan, hatta misal saja kita kadang enggak, tidak terlalu perhatikan, tidak mau kita perhatian sama dia, apalagi yang di atasnya sampai kakek yang keempat. Misalnya fulan ketemu nasabnya dengan si fulan pada kakek yang kedua, wajib untuk berbuat baik. Fulan dengan fulan bertemu nasabnya pada kakek yang ketiga juga wajib. Karena kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksudkan dengan dzahul qurba di sini adalah seseorang yang ketemu nasabnya, berkumpul ia pada satu nasab yang ketemu dengan kakek keempat. Jadi nasabnya ini dari jalur kakek yang keempat, bukan hanya kakek yang pertama. Kalau dari jalur kakek yang pertama, ini agak sedikit dia. Kalau dari jalur kakek yang keempat, masya Allah, sangat luas sekali, sangat luas. Mungkin sudah kita tidak tahu lagi apa bahasanya. Nah, bahasanya kadang ada pisah, apalagi sempu, apalagi dah, dan seterusnya. Kita sampai enggak tahu bahasanya, yang penting dia di sini ketemu nasabnya dengan kakek yang keempat, maka ia wajib untuk kita pergauli dengan baik. Selanjutnya kata beliau, wal yatama. Yatama di situ jamu yatim, jamak taksir dari yatim. Apa makna yatim? Yatim yakni wa huwa alladhi mata abuhu wa lam yablugh. Seseorang yang bapaknya meninggal dunia dan ia masih belum akil balig. Jadi anak kecil yang ditinggal wafat oleh bapaknya dan anak ini masih belum balig, maka dinamakan dengan yatim. Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk berbuat baik kepadanya, kepada yatim di sini dalam firman-Nya, wa bidhil qurba wal yatama. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan wal masakin. Al masakin yaitu humul ladina adamul mala fa askanahumul faqr. Masakin maknanya adalah orang yang tidak memiliki harta. Orang yang tidak memiliki harta, fa askanahumul faqr, dan ia diselimuti oleh kefakiran. Miskin. Orang yang miskin, ini kalau di dalam bahasa kita, orang yang tidak ada harta, bahkan untuk hari ini saja belum tentu ia ada uang, ada yang bisa dimakan. Ini dinamakan dengan al-masakin, dan Allah Azza wa Jalla juga perintahkan untuk berbuat baik. Dan Allah Azza wa Jalla juga perintahkan kita untuk berbuat baik kepada wabnis sabil, kepada ibnu sabil. Apa sih makna ibnu sabil ini? Kita sering dengar istilah ibnu sabil. Ibnu sabil yaitu wal musafir alladhi inqata'at fihi bihi an-nafaqah. Ibnu sabil yakni orang musafir. Seorang musafir yang kehabisan bekal. Seorang musafir yang kehabisan bekal, maka dinamakan dengan ibnu sabil. Maka istilahnya adalah ibnu sabil. Jangan diartikan per kata. Oh, ibnu artinya anak, sabil artinya apa? Jalan, anak jalan, jangan. Salah kita memahami nanti. Karena ibnu sabil ini istilah. Dia adalah istilah yang melekat indal Arab, istilah yang melekat pada orang Arab, yang bermakna seorang musafir yang di tengah jalan ia kehabisan bekal. Kan, jika antum dapatkan ada musafir yang di tengah jalan yang mungkin ia kehabisan bekal, atau dia ingin beristirahat sejenak, maka silahkan antum layani ia dengan baik. Karena yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepadanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Enggak, saya pernah lihat ada salah satu masjid yang masya Allah bahkan menyediakan fasilitas yang sangat luar biasa bagi para musafir. Maka disediakan di situ kasur khusus, makan minumnya untuk para musafir disediakan. Maka ini subhanallah, bisa kita katakan ini bentuk realisasi dari firman Allah Azza wa Jalla ini yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibnu sabil ini, kepada para musafir yang ia sedang bersafar dan kehabisan jalan, juga kehabisan bekal di tengah jalan. Baik. Ikhwan fil din rahimakumullah. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan syarahnya dengan firman Allah Azza wa Jalla ini dalam perkataan beliau, wa qawluhu wal jari dhil qurba wal jari al junubi. Baik. Mari kali. Tafadhal fa. Barakallahu fiik. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله والجار ذي القربى والجار الجنبي الجار الملاصق للبيت الجار الملاصق للبيت أو من حوله وذي القربى أي القريب والجار الجنبي والجار الجنب أي الجار البعيد وقوله والصاحب بالجنب قيل إنه الزوجة وقيل صاحبك في السفر لأنه يكون إلى جنبك ولكل ما ولكل منهما حق فالآية صالحة لهما. حسبك بارك الله فيكم. Kemudian Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan syarahnya ketika beliau mensyarah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ini, yang beliau mengatakan wal jari dzil qurba wal jari dzil junub, artinya adalah al jar di situ al mulasiq lil bait. Ini juga perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada al jari dzil qurba, kepada tetangga terdekat dan tetangga yang jauh. Ini perintah. Dan beliau katakan al-jar al-mulasiq lil bait, yang dimaksudkan dengan al-jar di sini adalah orang yang berdampingan rumah dengan kita, yang dekat sekali rumahnya. Misal rumah ini dengan yang sebelahnya, maka ini dinamakan dengan al-jar. Namun jar apa dia masuk di sini? Wal jari dzil qurba, masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla wal jari dzil qurba. Namun sebagian ulama tafsir juga menafsirkan makna dari wal jari dzil qurba, yakni family-family atau kerabat-kerabat terdekat. Namun kita cukupkan dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, yang beliau mengatakan al-jaru al-mulasiq lil bait aw man hawlahu. Yang dimaksudkan dengan jar tetangga di sini adalah orang yang berdampingan rumah, yang dekat sekali jarak antara rumahnya dia dan rumah orang tersebut. Aw man haulahu, atau orang yang ada di sekitarnya. Wa dzil qurba, dan dimaksudkan dengan dzil qurba ay al qarib, yaitu yang dekat. Yang dekat. Tadi kita sebutkan wa bidil qurba, maknanya apa? Sana kerabat. Dan di sini maksudnya adalah dzil qurba, yang kadang orang tersebut dia bertetanggaan langsung dengan kerabat-kerabat terdekatnya yang satu komplek rumah di situ. Nah, dan ini subhanallah ya ikhwan, saking luar biasanya syariat ini penekanan terhadap tetangga ini. Allah Azza wa Jalla sampai perintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, ketika kita kadang dapatkan ada orang bertengkar dengan tetangganya gara-gara hal yang sepele, ya Allah, ini sesuatu yang sangat tidak enak, sangat tidak pantas. Karena tidak mungkin hal tersebut terjadi melainkan karena kejahilan. Karena orang yang merasapi, mentadaburi firman Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga ini, maka ia akan berhati-hati bertutur bahasa, berhati-hati di dalam berbuat agar tetangganya tersebut tidak tersakiti, baik dengan perbuatan maupun lisannya. Karena yang memerintahkan kita berbuat baik siapa? Allah. Kalau perintah berbuat baik ini kita tidak indahkan, maka apa yang akan kita dapatkan konsekuensinya? Dosa atau tidak? Dosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur yang kita semua telah mendengar hadis ini. Telah mendengar hadis ini, bahkan sebagian dari kita mungkin menghafal hadis ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuqim syahrahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan negeri akhir, negeri akhirat, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Dan ini juga Allah Azza wa Jalla sebutkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan makna dari wal jahil junub, Ibnu Shalih Al-Utsaimin sebutkan maknanya adalah ay al jahrul ba'id, yaitu tetangga yang jauh. Ternyata tidak hanya tetangga dekat saja yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya, bahkan tetangga yang agak jauh pun maka masih wajib untuk kita berbuat baik kepadanya. Maka apa makna al-jahil al-ba'id di sini? Tetangga yang jauh. Ya nih, kita dapatkan sekarang ada istilah tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat yang masih mungkin rumahnya masih kelihatan di depan mata kita langsung. Masih kita bisa dengar suaranya. Nah, bahkan ketika dia masak pun masih bisa kita cium bau apa yang dimasak. Maka ini dinamakan dengan tetangga dekat. Adapun tetangga jauh, mungkin suaranya sudah kita tidak dengar lagi. Mungkin jaraknya dari sini ke sana mungkin sekitar 20 meter. Nah, atau 30 meter. Ini sudah suara sudah tidak terdengar. Apalagi bau masakannya mungkin sudah tidak tercium lagi. Dan Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk berbuat baik kepada dua jenis tetangga ini. Baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Ini bukan hal yang main-main ya ikhwan. Ketika Allah Azza wa Jalla pertama kali wajibkan ibadah kepadanya, kemudian Allah Azza wa Jalla larang untuk mempersekutukannya, kemudian Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk berbuat baik, maka di sini ada penekanan yang khusus. Ada penekanan yang khusus untuk kita perhatikan orang-orang ini. Orang-orang yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam firman-Nya. Yang pertama tadi dzulqurba, yatama, masakin, ibnu sabil, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Ini untuk kita perhatikan. Karena terdapat penekanan di dalam perintah ini berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala. Kemudian Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan makna dari firman Allah qauluhu wassahibi bil janbi. Apa makna wassahibi bil janbi? Dan sahabat terdekat. Maknanya kata beliau qila innahu az-zauja. Oh, makna dari wassahibi bil janbi adalah istri. Ada juga yang mengatakan qila sahibuka bis safar, yaitu orang yang menyertaimu dalam safar. Li'annahu yakunu ila janbika, karena orang ini berada bersamamu di sebelahmu. Wa li kullin minhum haqqun, dan kedua pendapat ini kedua-duanya benar. Yang mengatakan maksud dari as-sahibi bil janbi adalah zaujah, ini pendapat yang benar juga. Yang mengatakan maksud dari sahibi bil janbi adalah orang yang mendampingi kita dalam perjalanan, ini benar juga. Fal ayatu salihatun lahumā, karena kedua, karena ayat ini salihah untuk keduanya, layak untuk keduanya. Dan ketika kita perhatikan mushahibi bil janbi, yang pertama maknanya adalah zaujah ini. Ini juga penekanan bagi kita untuk mempergauli istri dengan baik. Wa ansyuruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka istri-istri kalian dengan yang ma'ruf. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dan dikuatkan juga di dalam firman Allah Azza wa Jalla ini. wassahibi bil jambi, perintah untuk berbuat baik kepada istri. Atau maknanya misalnya adalah sahib fisafar, teman yang mendampingi kita dalam safar kita. Maka ini juga Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Ini kita perhatikan hal-hal ini. Ini bukan hal yang sepele. Mungkin menurut kita ini sepele, namun ingat, timbangan kita adalah syariat. Ketika syariat menekankan kita untuk berbuat baik kepada orang-orang ini, maka apa? Maka pasti di situ apa? Sesuatu yang sangat ditekankan di dalam syariat kita. Dan besar pasti ganjaran pahalanya ketika kita berhasil berbuat baik kepadanya. Dan sebaliknya, dosanya pun besar jika kita tidak bisa untuk merealisasikan perintah Allah Azza wa Jalla ini. Atau kita bahkan melanggar perintah Allah Azza wa Jalla yang seharusnya berbuat baik, namun kita hardik mereka, kita ganggu mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian wa qawluhu wa ma malakat aymanukum. Baik, mana qari? Nah, tafadhal. Rasdi. Qala syaikhul rahimahullah ta'ala wa qawluhu wa ma malakat aymanukum. Hadha yashmalu lisana ila al-ariqa wal bahaimi. Lianna al-jami'a malikul yamini. Milkul yamin. Milkul yamin. Qawluhu inna allaha la yuhibbu man kana muhtala. La la fakura al-muhtalu fi hayatihi wal fakuru fi qawlihi. Allahu la yuhibbu hadha wala hadha. Hasbuka barakallahu fikum. Kemudian di sini akhwani fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla berfirman wa ma malikat aymanukum, juga perintah untuk kita berbuat baik kepada malakat aymanukum. Apa makna wa ma malakat aymanukum di situ? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan maknanya adalah hadza yashmalu al-ihsana ila al-ariqa'i wal bahaim. Maka wa ma malakat aymanukum ini mencakup ariqa, budak-budak yang kita miliki. Dan di sini Allah perintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada al-ariqa ini, budak-budak yang kita miliki. Dan juga al-bahaim, juga binatang-binatang ternak yang kita miliki, juga Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk berbuat baik. Ini kita perhatikan bagaimana Islam ini. Hatta binatang pun, jangankan budak, budak masih manusia. Jangankan budak, yang budak masih manusia, binatang pun, hewan, Allah Azza wa Jalla juga perintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Kada makna wa ma malakat aymanukum di situ juga tidak hanya mencakup makna budak yang kita miliki, namun juga mencakup binatang-binatang ternak yang kita miliki. Allah perintahkan untuk berbuat baik juga kepada binatang-binatang ternak yang kita punya. Lawan yang antum menzaliminya, menghardiknya, misalnya dia ini salah, langsung antum pukul atau apa, tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi ketika antum pukul sampai sakit, sampai mati. Ini tidak boleh. Karena Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Terlebih lagi yang berkaitan dengan manusia, budak yang kita miliki, ingat dia manusia, punya akal, membantu kita. Namun mungkin sekarang zaman perbudakan, wallahu a'lam, masih ada atau tidak di zaman sekarang ini, wallahu ta'ala a'lam. Namun sangat-sangat dan sangat jarang kita dapatkan ini masih berlaku, masih ada wa ma malakat aymanukum, perbudakan ini. Namun tetap syariatnya ini berlaku. Namun realitanya yang sekarang ini apa? Mungkin sudah tidak ada lagi. Namun syariat ini jika nanti ada, maka tetap berlaku syariat ini untuk kita berbuat baik kepada mereka. Apa kata beliau? Li'anna al-jami'a milkul yamin, karena seluruhnya ini, baik al-ahliqa dan bahaim ini, masuk dalam kategori milkul yamin, yang kita miliki dengan tangan kanan kita ini. Baik bahaim, binatang ternak, ataupun yang lainnya berupa budak-budak sahaya yang kita miliki. Baik. Qauluhu, kemudian beliau mengutip firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang mukhtalan fakhur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang sombong lagi melampaui batas, orang-orang yang congkak lagi sombong, Allah Azza wa Jalla tidak suka. Apa kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin menafsirkan makna dari al-mukhtal dalam firman Allah Azza wa Jalla ini? Beliau mengatakan al-mukhtal yaitu fi hayatihi. Mukhtal maknanya adalah sombong dengan gerak-gerik. Sombong dengan tingkah laku. Karena sombong ini tidak hanya dengan suara. Tidak hanya ketika antum mengatakan, kemarin saya beli mobil harga 300 juta, sekalian saya beli 12 misalnya. Sombongnya. Sombong ini hatta dengan tingkah laku kita. Maka ini juga masuk kategori sombong. Hatta dengan tingkah laku ini juga masuk kategori sombong. Dan banyak ini terjadi. Ketika ada orang kaya sekali misalnya, Masya Allah, dengan tingkah lakunya saja, jangankan dia berkata, dengan bahasa tubuhnya saja, orang sudah mengetahui oleh si fulan ini sombong. Dan ini Allah Azza wa Jalla larang. Ini gak boleh. Allah Azza wa Jalla tidak suka orang-orang semacam ini. Baru turun dari mobilnya saja, orang sudah bisa menilai. Bahasa tubuhnya orang ini pasti sombong. Dari gerak geriknya. Dan Allah Azza wa Jalla larang hal tersebut. Ingat, Allah Azza wa Jalla larang kita berbuat mukhtar fakhur, sombong lagi congkak. Al-fakhur kata beliau fi qawlihi, yaitu sombong dengan ucapan. Wallahu la yuhibbu hadha wa la hadha. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menyukai yang sombong dengan tingkah laku maupun yang sombong dengan ucapan. Ini kedua-duanya Allah Azza wa Jalla tidak suka. Maka inilah detailnya bahasa Arab ini. Detailnya Al-Quran. Allah Azza wa Jalla sebutkan mukhtal fakhur. Ini memiliki makna yang berbeda antara mukhtal maupun fakhur. Meskipun mungkin dalam bahasa kita maknanya satu. Namun kalau kita perhatikan mukhtal dari apa maknanya? Bermakna sombong dengan gerak-geriknya, dengan perbuatan. Yang fakhur adalah sombong dengan bahasanya. Dia datang misalnya, kalau tidak saya baru ambil uang ini. Kalau Anda periksa dompet saya, semuanya isinya uang semua. Pas saya ini semuanya isinya uang semua. Sombong dengan apa ini? Dengan lisan, dengan perkataan. Orang ini baru datang misalnya tiba-tiba Masya Allah, la kalam wa la salam, duduk di depan orang, kemudian dengan sombongnya yang langsung begini. Maka ini sombong kan ya? Ini kira orang sombong. Baik. Antum ketika melihat orang yang seperti ini, ciri-ciri bagaimana? Mukhtal. Ciri-ciri orang yang mukhtal. Yang sombong dengan perbuatan. Datang di majelis misalnya tiba-tiba langsung begini. Masya Allah. Terpasang badan, membusungkan badannya seperti ini. Nah. La haula wa la quwwata illa billah. Dan Allah Azza wa Jalla tidak suka orang-orang seperti ini. Ingat, Allah Azza wa Jalla tidak suka seperti ini. Karena yang kita cari apa? Keridaan Allah Azza wa Jalla dan mahabbah Allah Azza wa Jalla. Ingat, kita di dunia ini tidak mencari dunia. Kita di dunia ini adalah mencari bagaimana keselamatan nanti di negeri akhirat. Kita mencari surganya Allah Azza wa Jalla, kesenangan nanti di negeri, di negeri akhirat. Karena dunia yang kita cari ini, sekali lagi, tidak ada apa-apanya dibandingkan negeri, negeri akhirat. Maka janganlah kita termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdul dinar, abdul dirham, abdul khamisah tadi. Karena sungguh merugilah orang-orang yang menjadikan dirinya abad kepada dunia ini, menjadikan dirinya budak bagi dunia ini, dan tidak menjadikan dirinya budak bagi Allah Azza wa Jalla. Dan alangkah bahagianya orang-orang yang menjadikan dirinya budak bagi Allah Azza wa Jalla, hamba Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla ketika nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai abd. Ini kemuliaan yang besar. Ikhwani fi din rahimakumullah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita pada pagi kali ini. Semoga apa yang kita bahas dan yang kita sampaikan pada pagi kali ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua, dan bisa memperkokoh keimanan kita demi untuk menggapai surganya Allah Azza wa Jalla, dan kita bisa dipertemukan kembali nantinya di surganya Allah Azza wa Jalla. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kita akhiri majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.